بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Saya minta tolong yang di luar pada masuk, yang di depan pada maju. Ibu-ibu juga ya. Silakan, yang di luar masuk dulu. Di dalam masih banyak tempat. Terus maju. Ya, bentuk melingkar gitu. Sip. Silakan yang masih di depan di luar silahkan masuk dulu sampai di dalam masjid betul-betul penuh. Ibu-ibu juga di dalam masih banyak kecuali yang berhalangan ya. Yang tidak berhalangan silahkan masuk biar yang di dalam. Moga bapak berhalangan juga. Moga yang di luar saya minta masuk biar rahmatnya ngumpul. Moga. Silahkan yang tidak mau masuk ganjarannya sedikit. Yang masuk pahalanya lebih besar. Monggo, saya minta yang di luar masuk. Kalau sudah saya katakan yang di luar juga enggak mau masuk, gimana saya perintah aja enggak mau masuk, mana bisa menurut sama ulama. Silakan, saya sebagai ulama meminta yang di luar masuk. Yang ngaku cinta habaib, cinta kiai, silakan masuk. Kalau saya sudah ngomong begini, tidak berusaha masuk, berarti tidak cinta habib, tidak cinta kiai. Pak Sony sudah buat kaos derek habib, derek kiai. Sekarang Habibnya ngomong silakan masuk masih duduk di luar berarti tidak derek Habib, berarti enggak derek kiai. Nah, ini ujian yang paling gampang. Temanya Pak Sony yang suruh ngomong seperti itu. Ayo monggo, yang di luar masuk semua sampai masjidnya penuh. Biar sumuk enggak apa-apa. Kalau masjidnya udah penuh baru sisanya di luar. Kalau tadi ngaji enggak apa-apa ya, yang panjang gitu. Tapi kalau ceramah saya butuh hawa panas dari hadirin ngumpul biar pandangannya betul-betul padat. Iya. Terus masih banyak nih di depan saya masih ada. Monggo. Sampai penuh pokoknya. Nanti saya terangkan kenapa saya kok ngajak seperti ini. Silakan. Terus dipenuhin. Maju-maju lagi, maju-maju. Iya. Biar ngumpul, biar rahmatnya ngumpul. Ya. Kalau takut sandalnya hilang dibawa masuk. Ya, yang takut sandalnya hilang dibawa masuk. Masih ada di sebelah kanan saya. Monggo, masuk dulu. Di sebelah kanan ini masih kosong banyak. Terus sampai masjidnya penuh. Saya lagi mau ngetes nih. Kaosnya Pak Sony ini kira-kira berhasil enggak nih? Derek Habib, derek kiai itu. Ya kira-kira benar-benar derek enggak? Sekarang saya sebagai Habib minta yang di luar masuk ke dalam. Sampai enggak bisa masuk. Kira-kira manut nopo mboten? Derek nopo mboten? Lah nyatanya masih di luar. Masuk semua. Tolong itu disolat. Disorot kamera, kamera fokus semua keluar. Jadi saya bisa tahu mana kira-kira yang gak masuk. Ayo semuanya. Tuh yang di luar sendiri ke jalan tuh. Masih banyak, monggo masuk. Nanti kalau saya udah bilang di dalam full baru jangan masuk. Di dalam masih banyak tempat yang kosong. Nih sebelah sini juga tempat yang kosong. Di belakang saya masih banyak tempat yang kosong. Saya pengen masjidnya dipenuhi. Siapa yang kira-kira pengen deket sama Allah, angkat tangan. Iya. Sekarang saya mau nanya, kalau Allah mengatakan pahala yang terbanyak di dalam masjid, siapa yang pengen pahala terbanyak, silakan masuk. Kalau tidak masuk, berarti tidak pengen deket sama Allah. Saya heran ya, saya ngomong begini, ya masih mengkengkeling. Bapak-bapak yang di sini, yang saya maksud di dalam masjid itu, dalam masjid ini, pintu ini sampai ke sini, di dalam masjid. Di luar pintu itu masih di luar masjid. Jadi monggo, panjenengan belum di dalam betul. Silakan masuk. Silakan Pak. Terus. Masuk. Yang pakai peci hitam, bapak-bapak tolong di depan di sebelah saya. Panjenengan pantas di sebelah saya. Nemenin Pak Sony, Pak. Pak Sony juga malam ini pakai peci hitam. Silakan, fotol ke depan, ke depan. Depan masih banyak. Ya, ini ustadznya malam ini rada aneh. Nanti kan tahu. Kalau yang bagian shooting tahu. Sekarang coba disorot ke sana. View-nya sama dengan tadi atau lebih bagus sekarang? Ya, coba disorot. Para pendengar di rumah, ternyata Masjid Baitul Makmur ini malam hari ini tidak sama dengan dulu ketika saya ngisi. Ketika saya ngisi, Masjid Baitul Makmur ini penuh sampai ke luar, betul-betul penuh. Tapi kalau malam hari ini rodok kurang isinya, manusianya rodok kurang. Ini anggota Al-Hidayah pada kemana malam ini? Pada liburan. Al-Hidayah ini gede, di mana-mana besar, ya. Tapi ini acara resminya Al-Hidayah, anggotanya pada kemana ini? Punya acara di rumah masing-masing. Banyak ini yang datang, Pak. Banyak dan sangat banyak. Tetapi tidak sebanyak dulu. Betul atau betul? Benar. Ya, insya Allah selapan yang akan datang, yang dengar suara saya ini, selapan yang akan datang buat Masjid Baitul Makmur sampai ke jalan tuh Solo Baru. Ya, sampai ke jalan Solo Baru. Jumlah enggak penting, tapi kalau kita ngajak orang sebanyak-banyaknya, pahalanya menjadi penting. Bisa dipahami maksud saya? Alhamdulillah. Saya mohon maaf tadi saya ngomong seperti itu. Kenapa? Sebab majelis itu kalau duduknya rapat, rahmatnya lebih banyak. Makanya soft itu kan disuruh rapat. Ya, bukan susuan. Ini susuan enggak ini? Enggak. Tapi disuruh rapat. Kalau rapat nanti rahmatnya lebih banyak. Kemudian setan juga tidak punya jalan yang gampang untuk mencerai-beraikan kita. Kalau udah seperti itu, saya yang enggak bisa ngomong, insya Allah akan jadi bisa ngomong. Kenapa? Masing-masing yang datang membawa rahmat. Malam hari ini temanya sederhana seperti yang diinstruksikan kepada Direktur Al-Hidayah FM, Ustadz Haji Sony Parsono, Kiai. Malam hari ini pakai peci hitam, Kiai. Kemudian juga sebagai presidennya Majelis Khatmil Quran Al-Hidayah. Kemudian sebagai salah satu pejabat tinggi di Pondok Darul Quran Sukoharjo, entah jabatannya apa saya juga enggak ngerti. Apa Pak Sony? Oh, pengasuh bagian apa? Pengasuh katanya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada. Sebelum majelis ini saya lanjutkan, saya mau nanya, selesainya jam berapa? Jam 11 ya. Saya harus buat kesepakatan dulu. Selesainya jam berapa? Jam 11 ya. Oke, berarti waktunya tinggal 59 menit. Ya, 59 menit. Yang kedua, mau pakai tanya jawab atau tidak? Coba yang mau pakai tanya jawab angkat tangan. Berarti tidak usah pakai tanya jawab. Langsung aja ke materi. Materinya judulnya kaos produksi Al-Hidayah. Beb, tolong dipromosikan beb, biar laku kaosnya. Mentang-mentang yang buat kaos cuman Habib apa gitu. Al-Hidayah juga buat kaos katanya gitu. Judulnya gimana Pak Sony? Saya takut salah ngutip nanti. Derek Habib dan Kiai. Judul kaosnya Derek Habib dan Kiai. Ada orang nanya, mau ke surga kok Derek Habib? Mau ke surga kok Derek Kiai? Mau ke surga kok manut Habib, mau ke surga kok manut Kiai, mau ke surga kok harus ikut Habib, harus ikut Kiai. Yang ngajari siapa? Ke surga itu enggak usah ikut Habib, ke surga itu enggak usah ikut Kiai, ke surga itu ikut Al-Quran, ke surga itu ikut sunnah, ke surga itu ikut hadis. Kalau panjenengan ikut Kiai, ikut Habib, nanti tersesat. Ada orang ngomong begitu. Jawabannya kira-kira bagaimana? Ben terus, jangan. Masa ben udah usai. Itu udah usai masa ben ya. Sekarang kita wajib memberikan penjelasan kepada diri kita, keluarga kita, teman kita, masyarakat kita. Kenapa kita diajarkan untuk derek Habib, derek Kiai? Sebab Al-Quran dan Sunnah memerintahkan kita derek Habib, memerintahkan kita derek Kiai. Mesti mumet kalau saya ngomong gini. Ayat piro? Dalilnya mana? Iya. Padahal Kanjeng Nabi SAW bersabda yang artinya, aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Inni taraktu fikum thaqalain. Atau amrain. Macam-macam riwayatnya. Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Yang pertama, kitabullah. Yaitu Al-Quran. Yang kedua, sunnati. Sunnahku. Hadith ini sering dipakai. Tapi ada satu hadis lain yang lebih kuat. Apa Pak Yai Ahmad Bedowi? Hadis lain yang lebih luar biasa. Sayangnya sering disembunyikan. Tidak disampaikan. Tidak diangkat. Ditutup-tutupi. Padahal hadisnya jelas dan kekuatannya lebih kuat. Yaitu aku tinggalkan untuk kalian kitabullah wa itrati ahla baiti. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Aku tinggalkan untuk kalian kitabullah dan keturunanku ahlul baitku. Keturunanku ahlul baitku. Di hadis yang lain Rasul mengatakan meninggalkan kitabullah dan sunnahnya. Di hadis yang ini Rasul berkata meninggalkan kitabullah dan keturunannya. Kalau sunnah Nabi kan jelas langsung dinisbatkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah kalau keturunannya, aku tinggalkan untuk kalian keturunanku. Masih ingat tuh syair itu, hum amanun. Sebelumnya apa itu, Pak Yai? Sebelumnya, Pak Yai sebelumnya. Ahlu baitil mustafat. Hum amanul difat dakiri bil an jumis ja'ah. Jelas kan? Katanya syair tersebut, ya syair itu mengatakan ahlul baitnya Rasulullah SAW itu, tadi coba diulangi syairnya. Amanul ardi fat dakiri. Ahlul baitnya Rasulullah, anak turunnya Rasulullah, yang kalau di negeri kita Indonesia dikenal dengan julukan Habib. Jadi yang namanya Habib itu anak turunnya Nabi. Ada nasabnya jelas. Tidak sembarang orang boleh pakai pangkat ini. Kalau ngaku-ngaku anak turunnya Nabi, padahal bukan tumpat, bukan anak turunnya Nabi, berarti dia bernasab dengan selain ayah. Ayahnya ancamannya neraka, gak mungkin mencium aroma surga. Makanya itu ada paspor khusus. Tuh di Jakarta ada Maktab Daim. Ada suatu lembaga yang mengesahkan orang ini Habib atau bukan. Sebab ada yang kelihatannya Habib tapi ternyata bukan Habib. Ya. Kadang ada yang namanya Habib padahal dia bukan Habib. Kebetulan namanya Habibullah. Panggil, oh Pak Habib, dikira orang, oh ini Habib, padahal itu namanya Habib. Jadi yang disebut Habib di negara kita adalah orang-orang yang nasabnya bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan bahwasannya hum, mereka itu menjadi bemper-bemper menjadi apalagi ya, tameng-tameng menjadi pengaman bumi ini. Kalau di suatu tempat di situ ada ahlil baitnya Rasulullah SAW, maka tempat itu insya Allah akan menjadi aman, dalam arti bencana itu kalau akan datang, bencana zahir maupun bencana batin, ada bempernya. Ada bem, ada bempernya. Itu ahlul bait Nabi Muhammad SAW. Nah, diperintahkan oleh Rasul SAW, kita mengikuti Al-Quran dan mengikuti ahlul baitnya. Sedangkan di hadis yang lain, kita diperintahkan mengikuti Al-Quran dan mengikuti sunnahnya. Lalu maksudnya bagaimana? Al-Imam Muhammad bin Alwi bin Abbas Al-Maliki ketika menjelaskan tentang dua hadis ini, beliau berkata, yang paling ngerti sunnah, yang paling ngerti Al-Quran adalah ahlil bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya, pelajari Al-Quran dan pelajari sunnah lewat anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kita lihat nasab keilmuan semua ulama ahlu sunnah wal jamaah. Nih Pak Kiai Adib, kalau di Thariqah-thariqah itu nasab keilmuannya kembali kemana Pak ya? Ke Rasulullah. Kemudian sebelum Rasulullah kemana? Thariqah sahabat. Sahabat yang paling utama kepada siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Itu ada silsilah thariqah. Jadi dari fulan, fulan, fulan, nanti dari Sayyidah Ma'ruf Al-Karhi, ya dari siapa-siapa, para sufi, kembalinya kepada Ali bin Abi Thalib, karamallahu wajah. Sebagian besar semuanya ke sana. Ya, sebagian besar semuanya ke sana. Kalau tidak langsung ke sana, pasti punya salah satu jalur yang ke sana. Semua ke sana. Tidak mungkin bisa mendapatkan ilmunya Nabi Muhammad SAW, kecuali lewat ahlil baitnya Nabi Muhammad SAW. Ustaz kok bisa ngomong gitu? Mesti nanya kan ya? Kita akan bahas ilmu. Jadi di sini yang dibahas adalah ilmu. Pak Ya Adib, saya minta dibantu ingatkan hadis Ana Madinatul Ilm wa Ali Babuha. Ini hadis atau bukan nih? Hadis kan? Ana Madinatul Ilm wa Ali Babuha. Aku adalah kotanya ilmu, sedangkan Ali adalah pintunya. Saya mau nanya, misal nih masjid besar nih ya, mau masuk ke sini, bisa duduk di sini, bisa sholat di sini, lewat mana? Lewat pintu. Kalau Rasul mengatakan, aku kotanya ilmu, Ali pintunya. Artinya, kalau mau dapat ilmunya Nabi, lewat mana? Lewat Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan orang-orang yang berguru kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Karena itulah kita diajarkan oleh para ulama, kiai manapun, ulama manapun, selalu mengatakan derek anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Ada orang nanya, Ustaz, cuman saya ketemu Habib kok perilakunya belum benar. Saya ketemu anak cucu Nabi terkadang perilakunya belum benar. Gimana nih Ustaz? Saya mau ngasih contoh agak kasar sedikit ya. Saya ngomongnya juga hati-hati ini. Saya mau nanya kepada hadirin semuanya, tolong dijawab jujur apa adanya. Anggap ini handphone saya ini adalah emas batangan. 1 kilo. Emas batangan 1 kilo. Saya lempar ke kotoran sapi. Emas batangan 1 kilo masuk dalam kotoran sapi. Bung. Ya. Siapa yang mau silahkan ambil hadiah untuknya. Pertanyaan saya, panjenengan lihat kotoran sapi atau emasnya? Jujur. Emasnya atau kotoran sapi? Hah? Emasnya atau kotoran sapi? Betul. Ketika ngambil dengan jijik atau dengan semangat? Jujur, 1 kilo ini. Jijik atau semangat? Ketika membersihkan emas tadi dengan jijik, jengkel atau semangat? Setelah itu cerita enggak sama orang? Saya berhasil menemukan emas di tengah kotoran sapi. Ceritanya dengan seneng atau marah-marah? Asik, ngaku semua. Jujur semua. Saya mau nanya. Anak cucu Nabi itu emas. Anak cucu Nabi itu emas. Gimana enggak dikatakan emas? Ilmu biologi pun membuktikan kita semua umat Islam yakin, kita semua umat Islam itu iman bahwasannya makhluk Allah yang paling sempurna zahirnya, batinnya, tubuhnya, apapun semuanya yang paling sempurna adalah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada satu muslim yang meyakini ada kekurangan dalam diri Nabi Muhammad SAW, Rasul punya kekurangan fisik, sanksinya apa kalau dalam ilmu tauhid? Bahaya. Sempurna Rasul SAW. Dari sempurnanya Rasulullah tidak ada manusia dari selah jari jemari keluar air, ada enggak? Ya kita keluar air keringat, baunya basin. Ya kan? Tapi Rasul SAW, wa khairu ma'in ma'un qad naba min baini asabiyin nabiyil mujtaba. Sebaik-baik air adalah air yang mengucur dari selah jari jemari nabi yang terpilih, yaitu baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama mengatakan air yang berada di telaga Kautsar, air yang berada di surga, itu kalah hebat dengan air yang diminum oleh para sahabat yang berasal dari selah jari jemari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam akidah umat Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah, di alam semesta ini tidak ada ciptaan Allah yang lebih hebat dari Nabi Muhammad SAW. Sekalipun itu surga, sekalipun itu malaikat, semuanya di bawah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan telaga Kautsar itu adalah bagian dari surga. Air itu bagian dari surga. Sedangkan air yang mengucur dari selah jari jemari Nabi Muhammad SAW adalah air yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Karena itu tidak ada yang lebih mulia dari sesuatu yang keluar dari tubuh Nabi Muhammad SAW. Karena itulah para sahabat yang yakin, yang iman akan kemuliaan Rasul Muhammad SAW, mereka itu berebutan rambutnya Nabi Muhammad SAW. Mereka itu berebutan air ludah Nabi Muhammad SAW. Mereka itu berebutan dahaknya Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana disebutkan dalam kitab Sahih Al-Bukhari, sampai-sampai disifatkan kadu ayak datilun. Hampir-hampir saja mereka itu ayak datilu, saling bunuh-membunuh, seakan-akan seperti itu. Mereka itu, apa ya, orang kalau rebutan tuh suasana keroyokannya apa namanya? Bahasa Indonesia yang pas apa kira-kira ya? Hah? Ya, berebut yang sampai, ya angel lah pokoknya. Apa kira-kira? Wow. Gajul-gajulan. Berebut, ya, berebutan untuk mendapatkan sesuatu dengan berdesak-desakan dan tidak ada yang mau kalah. Semuanya pengen dapat. Disebutkan dalam Sahih Al-Bukhari, begitulah para sahabat ketika memperebutkan dahaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ketika memperebutkan air bekas wudu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Rasul kalau habis cukur, Rasul itu menyerahkan rambutnya kepada para sahabat, silahkan dibagi. Ada yang bagian pembagi rambut kanan Rasul, ada yang bertugas membagi rambut kiri Nabi Muhammad SAW. Sampai ketika Rasul itu tidur, dari tubuhnya itu, kalau orang Jawa bilang, dipelurut. Kalau bahasa Indonesianya apa? Dipelurut itu apa? Susah ya. Bu, kenapa bu dipelurut? Diperes, lain. Dipelotot, beda. Hah? Dikerik gitu kan, kerik bahasa Indonesia bukan? Bukan juga, repot nih ya. Diapakan? Dipelurut itu ya. Kulitnya Rasul SAW yang mengeluarkan keringat, keringat itu dikumpulkan dari tubuh Nabi, ya, kalau sekarang mungkin dengan logam atau apa ya, dikumpulkan sampai Rasul geli, keri gitu kan, geli, ada apa ini? Ternyata keringat Rasul dikumpulkan, dan yang mengumpulkan berkata, kami jadikan untuk parfum kami ya Rasulullah SAW. Tidak ada aroma yang lebih harum dari keringatmu. Masya Allah, kapan keringatnya Pak Sony dikumpulkan? Ini, kalau yang dari luar keringat dikumpulkan, betul? Dari rambut dikumpulkan, betul? Karena sahabat meyakini kemuliaan tubuh Nabi Muhammad SAW. Saya mau nanya, lah kalau yang langsung ada dalam diri Rasul, yaitu gennya, kira-kira harganya berapa? Ngapunten ya, di barat itu ada bank sperma. Betul? Ada bank sperma. Itu kadang, ngapunten saya harus nerangkan gini ya, ini walaupun jorok bahasanya, tapi ini harus diterangkan. Itu spermanya artis mahal harganya. Semakin tenar artisnya gitu ya, harganya semakin mahal. Kadang ada orang yang pengen untuk bayi tabungnya, pengen minta artis ini gitu ya. Pengen punya turunan ada dari artis tersebut itu. Pengen seperti itu. Karena mungkin suaranya yang hebat, karena mungkin apa. Saya mau nanya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, gennya itu harganya bisa dihargai enggak? Enggak bisa. Harganya paling mahal. Dan gennya Rasul ini tidak akan hilang sampai hari kiamat. Kenapa? Karena Nabi Muhammad SAW diciptakan dari cahaya Allah. Dan cahaya Allah tidak mungkin sirna. Cahaya Allah tidak mungkin punah. Karena itu dikatakan, inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami memberikan kepadamu Al-Kautsar. Diartikan ahli tafsir, Al-Kautsar adalah surga di surga. Tetapi ahli tafsir yang lain mengatakan Al-Kautsar yani minal kathrah, yaitu anak keturunan yang banyak yang tidak akan terputus ila yaumil kiamah. Karena cahaya Allah enggak boleh putus nih. Inna syani'aka wal abtar. Nah, orang-orang yang ngomong turunan nabi itu enggak ada. Ya, Habib itu enggak ada. Duriyah Rasul itu tidak ada. Al-Quran sudah mengatakan inna syani'aka huwal abtar. Orang yang mengatakan kamu tidak punya keturunan, orang yang mengatakan wahai Rasul kamu tidak punya anak keturunan, keturunanmu akan putus, dikatakan oleh Allah mereka, dia itulah yang akan putus anak keturunannya. Makanya hati-hati. Makanya hati-hati. Termasuk wajib bagi kita untuk belajar haknya Nabi Muhammad SAW. Haknya Nabi apa? Illal mawaddata fil qurba. Saya tidak minta apa-apa dalam perjuangan saya di jalan Allah. Allah yang katakan illa, katakan wahai Rasul, satu yang kamu minta, itu pun Allah yang merintahkan. Illal mawaddata fil qurba. Kecuali rasa cinta kepada kerabatku. Rasa cinta kepada orang-orang yang menjadi keturunanku, ahlil baitku. Itu yang diminta oleh Rasul. Dan Rasul udah menjamin siapa mencintai Hasan, siapa mencintai Husain. Ya Allah, cintailah mereka yang mencintai Hasan dan mencintai Husain. Radiyallahu ta'ala anhumah. Kurang. Wah, habis waktunya. Ini baru derek Habibnya belum rampung. Nanti ada derek ya. Kiai. Sampai di sini udah jelas belum? Belum. Jawaban situ. Ini baru muqaddimah. Ya, baru muqaddimah. Jadi biar kita ngerti gitu ya. Biar kita ngerti. Kita ini ditugaskan oleh Allah Taala untuk menghormati Nabi Muhammad SAW. Penghormatan kepada anak cucu Rasul bagian dari penghormatan kepada baginda Muhammad SAW. Saya mau nanya Pak. Boleh nanya Pak? Ada orang ngaku cinta sama bapak, tapi mohon maaf, misuhi anak bapak. Namanya cinta sama bapak enggak? Pak, saya cinta sama kamu. Syak, anaknya digajul. Ngapunten Pak Yai. Saya lupa kalau ada Pak Yai sebelah saya. Ya, terlalu bersemangat. Ngaku cinta sama ayahnya, anaknya. Pak, saya cinta sama bapak. Kira-kira bagaimana? Ibu, saya mau nanya Bu ya. Ada orang ngaku cinta sama ibu, ya. Kemudian anak ibu rewel, dijiwet sampai nangis, jengkel enggak, Bu? Jengkel enggak? Jawaban situ. Ini ada umat Islam ngaku cinta Kanjeng Nabi, ngaku ikut sunnah. Lah kok maido putune Nabi kira-kira wis kendel siap mlebu neraka. Ini aneh. Katanya ngikuti sunnah tapi enggak memuliakan anak cucu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terhadap muslim yang biasa seburuk apapun perilakunya. Tidak boleh kita mencaci, tidak boleh kita memaki. Kita disuruh memuliakan. Kalau menasehati dengan lemah lembut, itu muslim yang biasa. Kira-kira kalau itu anak cucu Nabi bagaimana? Seharusnya lebih dan lebih. Sampai di sini bisa dipahami? Ya, ini mestinya yang menerangkan gini Gus Dullah Sa'ad, bukan saya. Mestinya kiai yang menerangkan seperti ini. Karena saya diperintah sama Kiai Sony, makanya saya berani. Kalau Kiai Sony tidak merintahkan, saya tidak berani. Paham? Paham. Makanya sampai ada orang-orang itu kalau mau dekatkan diri kepada Allah, enggak repot-repot. Kenapa? Mengejar cintanya Ahlul Bait. Pengen dicintai oleh keluarga Nabi. Kenapa? Karena kalau sudah dicintai oleh keluarga Nabi, akan dicintai oleh Nabi Muhammad SAW. Kalau dicintai oleh Nabi Muhammad, akan dicintai oleh Allah Ta'ala. Jalan cinta itu jalan yang tercepat untuk menghantarkan seorang mendapatkan cintanya Allah. Saya mau nanya, ada satu orang yang susah, kita bantu. Allah senang gak? Ada satu anak cucu Nabi yang lagi susah, kita bantu. Allah senangnya sama gak dengan yang lain? Beda. Kenapa? Karena Allah cinta sama Nabi, pasti Allah juga mencintai anak cucu Nabi. Kalau saya cinta sama bapak, saya harus mencintai anak cucu bapak. Saya cinta sama ibu, harus mencintai keluarga ibu. Enggak boleh yang namanya cinta itu pandangan sebelah mata. Orang yang betul-betul cinta, mohon maaf, jika cinta pada seseorang, ketemu kucingnya di pasar, digendong, diambungi. Betul enggak? Pernah jatuh cinta, Bu? Berarti sekarang udah enggak, Pak. Udah lupa. Orang yang lagi jatuh cinta itu, ketemu kucingnya, kekasihnya, digendong batur atau pembantunya, atau rewangnya, ketemunya di pasar. Itu kucing langsung digendong, diciumi. Besoknya telpon laporan, saya kemarin ketemu kucingmu tak ciumi. Itu yang punya kucing, yo seneng. Senang gak? Senang. Lalu bagaimana kalau itu Nabi Muhammad SAW ketika seseorang aku cinta pada Nabi, ketemu anak cucu Nabi, kemudian menyayangi, menghormatinya, maka Nabi akan berkata, I love you too. Ana uhibbuk kadzalik. Akan seperti itu. Nah, ini sedikit prolog tentang siapa itu Habib. Ya, Habib itu begitu. Nah, sekarang kiai atau ulama. Sama, mereka ini juga dapat warisan yang besar dari Nabi Muhammad SAW. Hati-hati loh, jangan macam-macam sama kiai. Gak sembarangan. Al-ulama warathatul ambiya. Para kiai itu pewarisnya Nabi. Kalau saya terjemahkan bahasa Indonesia, para ulama. Ulama di negeri kita ini biasanya julukannya apa? Kiai. Para kiai itu pewarisnya Nabi. Pewarisnya Nabi berarti memiliki bagian dari Nabi. Saya mau nanya, ada seorang meninggal dunia punya mobil, mobilnya jadi milik siapa? Ahli waris. Mobilnya sama enggak dengan mobilnya yang meninggal dunia? Sama. Yang beda siapanya? Orangnya. Betul kan? Para ulama pewaris Nabi. Para ulama pewaris Nabi. Yang diwariskan Nabi apa? Ilmu. Berarti ilmu yang dimiliki para ulama, ilmunya siapa? Ilmunya Nabi. Kemudian kalau ada orang menghina ulama, mencaci ulama, memaki ulama, sejatinya yang dicaci, yang dimaki, yang dihina siapa? Udah pinter semua. Yang dihina adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu seorang ulama mendapat titel ulama, dia berjubah dengan jubah keilmuan yang berasal dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya hati mesti, oh Ustaz, ngapain kita mesti nderek Habib, nderek Kiai? Ambil jalan pintas, Al-Qur'annya kan ada. Al-Qur'annya kan ada, langsung saja pada Al-Qur'an. Hadisnya kan ada. Ya, Bukhari ada, Muslim ada, Abu Dawud ada, Nasai ada, Ahmad ada. Kenapa mesti kita manut Habib, manut Kiai, alias kita manut ulama? Kenapa? Kenapa kita enggak kembali langsung pada Al-Qur'an dan hadisnya? Bukankah justru kalau manut Habib, derek Kiai niku sesat total? Lu ada orang yang ngomong gitu loh sama saya. Ada. Tapi enggak usah disebutkan orangnya. Benar ada. Kembali Al-Qur'an, kembali kepada sunnah. Jangan derek Habib, jangan derek Kiai. Saya kasih gambaran gampang gini. Bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, misal ada petunjuk servis motor. Petunjuk servis motor. Jelas tuh di buku setiap kelok kita beli motor ada enggak buku petunjuknya itu? Ada kan? Motornya kalau rusak diservis sendiri atau dikasihkan bengkel? Ngapain kasihkan bengkel? Bayar lagi. Petunjuk servisnya jelas. Kenapa dikasihkan bengkel? Hah? Takut? Takut salah. Emangnya kalau salah kenapa? Motornya? Kalau rusak kenapa? Ya rusak. Kalau udah rusak, ya rusak. Nanti kantongnya juga ikut rusak. Betul? Ya. Saya mau nanya, panjenengan mau pergi ke Jakarta bawa mobil. Petanya jelas atau enggak jelas? Jelas. Kenapa bawa supir? Supir aja sendiri, enggak bayar supir, enak. Petanya jelas, ya kan? Cari aja sendiri. Kenapa enggak seperti itu? Satu, capek. Dua, apa lagi? Hah? Kemungkinan tersesat banyak atau sedikit? Banyak. Tiga, waktunya lama atau lebih cepat? Lebih lah, lama. Yang keempat, perubahan jalan kemungkinan terjadi enggak? Kemungkinan terjadi. Jadi kemungkinan keblasuk niku kata napa sekedi? Kata. Orang yang pintar bawa peta atau ngajak yang udah pernah ke Jakarta? Ngajak yang pernah ke Jakarta. Betul? Ya. 2-0. Mau tambah lagi atau cukup contohnya? Cukup dulu ya. Nanti kalau kurang mantep saya tambah lagi. Saya mau nanya, panjenengan mau pergi ke surga dan takut keblasuk neraka. Petanya jelas Al-Qur'an, petanya jelas hadis. Silahkan dibaca sendiri. Tekan swarga napa keblasuk neraka? Kira-kira dandani motor sama dandani hati gampang mana? Gampang motor. Yang gampang motor saja kita masih minta bengkel. Tolong bengkel. Padahal itu bengkel pinggiran pun kita percaya. Betul enggak? Walaupun pinggiran kita percaya. Urusannya apa? Ini kalau salah dandani bengkelnya, apa motor kita akan hancur. Mau ke Jakarta saja kita pasrah sama pilot, kita pasrah sama masinis, kita pasrah sama sopir. Karena kalau kita coba-coba sopir sendiri, selain itu melelahkan, selain itu berbahaya, kemungkinan tersesat, lama sampainya itu sangat jelas. Nah sekarang kalau judulnya jalan ke surga sama ke Jakarta, itu cetoh mana? Bingung ke? Buat ulama, oh jalan ke surga jelas kok. Buat ulama. Nah buat kita-kita ini suruh buka Al-Quran, buka hadis dewi. Bisa enggak kira-kira? Enggak bisa. Karena tidak bisa. Karena tidak bisa. Dan tidak mungkin bisa. Dusta orang yang mengatakan bisa. Pembohong orang yang mengatakan bisa. Penipu orang yang mengatakan bisa. Maka makanya Al-Quran itu tidak diturunkan Malaikat Jibril. Malaikat Jibrilnya enggak naruh Al-Quran di kota Mekah. Nih lo Al-Qurannya, imanlah sama Allah. Enggak begitu. Makanya diturunkan para nabi. Makanya diturunkan Nabi Muhammad SAW. Untuk apa? Ini lo karepnya Al-Quran begini. Pun paham? Ambil nafas. Oh enggak minum. Ambil nafas. Pun cetok dereng. Diturunkan Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi tidak mengatakan, tulis hadisku, umatku yang butuh lihat hadisku. Tidak pernah Rasul mengajarkan seperti itu. Rasul mengatakan, ashabikan nujum, sahabat-sahabatku itu seperti bintang-bintang di langit. Bi'ayhimuk tadaitum ihtadaitum okamakal SAW. Salah satu bintang itu kalian jadikan petunjuk, kalian akan mendapatkan petunjuk, kalian akan terbimbing. Artinya, kalau mau tahu sunnahku, mau tahu ajaranku, mau paham hadisku, tanyanya lewat sahabatku, bukan lewat buku. Pudeng. Semangat gitu loh ya. Jangan lewat buku, tapi lewat sahabatku. Sahabat Nabi ternyata kita sama Rasul disuruh ikut sahabat. Ternyata sahabat Nabi menjelaskan tuh maksud hadis Nabi kepada para tabiin. Para tabiin, kata ibu, tat coba banter tat beri peni. Ngapunten cibuje. Semangat anak muda yang lagi gelora cinta pada para ulama. Masya Allah, di malam yang semarak. Betul? Iya kan? Semaan malam Rebu Kliwon. Betul Pak Soni ya? Nah, jadi begitu. Sahabat tabi'in. Tabi'in mengajarkan ilmunya kepada tabi'in. Tabi'in. Terus dari generasi ke generasi, apa yang dimaksud Nabi diwariskan kepada mereka. Bukan di buku. Perlu diingerti itu. Sekarang muncul sekelompok penipu. Saya katakan penipu, hati-hati. Yang namanya penipu tuh kalau jualan suka nipu. Ustaz, kalau ngomong hati-hati loh Ustaz. Sekelompok penipu. Saya gak ngomong satu dua orang atau satu aliran atau apa ya. Jangan nisbatkan pada siapapun. Kalau ada yang pas itu bukan rekayasa. Kebetulan saja ada nama-nama yang cocok dan perilaku yang pas. Itu loh kalau sinetron tuh kan gitu kan ya. Benar kan? Di sinetron kan ada seperti itu. Bukan khusus untuk satu dua orang. Bukan, tapi kebetulan memang ada sifat-sifat yang sama. Dengan sifat-sifat penipu yang akan saya sebutkan ini. Yang merasa sama segera bertobat. Ya, yang merasa sama segera bertobat. Kalau tidak, hati-hati, labelnya penipu. Dan mohon maaf, sebentar lagi saudara-saudara saya tidak bisa ditipu. Kenapa? Udah saya kasih tahu, awas barang tiruan palsu. Paham? Para pendengar di rumah, saya mau nirukkan gayanya Ustadz Jamaah gimana? Jamaah, gitu. Ya kan? Jamaah gitu ya. Sama gimana? Jamaah. Masya Allah. Muter gitu Nora. Asyik gitu. Kul-kul ya'malu ala syakilati. Biar orang amal dengan gayanya masing-masing. Yang muter monggo muter ya. Yang penting jangan gelundung. Nanti patah tulang kalau gelundung. Ini Ustaz Jamaah semangat. Oh, diundang tahlil di luar pulau. Nerangkan bab tahlil itu begini-begini. Wah cocok saya demen nih ulama ahlu sunnah. Muncul satu ya. Ini contoh ini. Ini contoh. Ada satu orang mau nipu umat Islam. Mau nipu umat Islam. Kembalilah kalian kepada Al-Quran dan Sunnah. Jangan ikut tuntunan ulama. Jangan ikut tuntunan kiai. Jangan ikut tuntunan habib. Ikut tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ternyata setelah kita ngadep mereka, ngadep. Saya mau ikut tuntunan Al-Quran dan Sunnah. Ulama tadi ngomong, katanya bin Bas Katanya Ibnu Taimiyah. Katanya Syekh Abdul Wahab. Masya Allah. Katanya Ibnu Jauzi. Katanya Albani. Tadi katanya kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Lah kok yang disebut ulama? Ini nipu atau enggak ini? Nipu. Paham maksud saya? Anda ditipu habis-habisan oleh orang yang mengatakan kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Ternyata buku-buku mereka semuanya karya ulama mereka. Kita digiring untuk mengikuti ulama mereka. Asik. Iya, saya kok mau ditipu? Keliru. Putu Nabi. Wah, elek-elek ngene putu Nabi lho, Bu. Elek-elek. Lho sing apik kaya ngopo? Kayak Habib Syekh itu yang apik. Coba lihat. Hati-hati, ini kan nipu. Nipu enggak ini? Nipu. Gaya nih. Kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah. Kasih buku tauhid nih, buku tauhidnya nih. Betul? Kembali pada Al-Qur'an dan Sunnah. Nih, kalau baca Riyadhus Shalihin yang ini saja, jangan yang itu. Kenapa? Di bawahnya dikasih komentar Bay Albani. Betul enggak? Anehnya ketika kita berkata menurut kiai saya, jangan remehkan kiai kita. Emangnya kiai kita sama Albani itu kalah? Hah? Imam Nawawi Al-Banthani itu udah jauh lebih hebat dari Albani di zamannya dan sampai sekarang. Ulama-ulama Mekah. Ya, dari bangsa kita ini para kiai luar biasa banyak, banyaknya. Salah satunya itu yang buyutnya Syekh Yusuf Mansur, yang salah satu kitabnya jadi rujukan ilmu falak di Timur Tengah. Benar enggak? Mbah Mansur. Ini kita harus ngerti. Harus enggak? Ngerti. Jadi kita digiring suruh ikut ulama-ulama kelompok itu, tidak boleh ikut pendapat ulama Imam Syafi'i. Ya, menurut kiai kita. Imam Nawawi, menurut kiai kita. Imam Ibnu Hajar, menurut kiai kita. Cuman disuruh ngambil ulamanya satu kota di satu negara. Gak boleh ngambil ulama sejagat raya. Penipuan bukan ini? Mau ditipu? Kasian deh lu kalau mau. Insya Allah. Pak Sony, udah cukup? Udah ya? Semakin lama nanti semakin kelihatan kalau saya bisa buka kedok para penipu kan repot. Nanti mereka enggak lapu kan kesian. Hah? Saya enggak ngomong kelompok ya. Enggak ngomong kelompok A, kelompok B, kelompok C. Siapapun orangnya. Yang kemudian melarang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengikuti para ulama. Bahkan menghina dan mengatakan bahwasanya orang-orang yang ikut kiai itu enggak punya tuntunan, mereka itu orang-orang yang berbuat bid'ah, mereka orang yang sesat, maka orang itu adalah seorang penipu. Hati-hati. Besok Pak Sony akan buat kaos di belakang tulisannya awas, penipu. Jip ya? Jip. Komisi ustadznya 50%. Biaya iklan itu kan paling mahal ya, Bu ya? Iya. Yang di kiri cocok, Pak Soninya cuma nunduk ngakak, boten beb. Bisa dipahami? Bisa. Makanya jangan ikut-ikut menipu itu ya. Tidak masuk akal orang buka Al-Quran gak ikut ulama, gak masuk akal. Gak mungkin. 30 juz itu dibaca dari awal sampai akhir mudeng tanpa bantuan ulama pasti tersesat. Pasti itu. Benar enggak? Bacanya saja coba. Ketika baca utuk-utuk bayi sakit maus Quran. butuh guru, betul tidak? Untuk membaca, benar? Setelah itu, setelah baca, belajar bahasa Arab, butuh guru tidak? Ya, kalau orang Indonesia butuh guru, orang Arab butuh. Sama dengan kita, ada pelajaran bahasa Indonesia, mereka ada pelajaran bahasa Arab, nahwu, sorof, dan lain-lain, badi, ma'ani, lengkap diajarkan di situ. Setelah paham bahasa Arab, kira-kira bisa paham Al-Quran? Belum. Harus belajar apa lagi? Asbabun nuzul. Lewat ulama. Setelah asbabun nuzul, apa lagi? Tafsir. Lewat ulama. Kemudian kalau kemudian yang udah begitu ngomong, kembali pada Al-Quran dan Sunnah. Jangan kembali pada ulama. Ngapusi mboten. Karepe, maksudnya dia, jangan ikut ulama yang namanya Nahdlatul Ulama. Jangan. Jangan ikut ulama yang namanya habaib, jangan. Jangan ikut ulama yang namanya alawiyin, jangan. Jangan ikut ulama yang namanya kiaiyin, jangan. Ikut saya. Dan guru-guru saya melu aku, yuk ngaji bareng aku, tak tokke guruku. Quran iki maksudnya ngene. Kurang ajar mboten? Duduk dulu. Ustaz Adib, tolong doakan. Bu, masih mau ditipu? Enggak kan? Kita sedih enggak kalau lihat masyarakat kita ditipu habis-habisan begini? Sih kan? Ditipu habis-habisan. Kan repot. Loh, Ustaz, apa berarti mereka itu salah, mereka itu enggak benar, dan lain sebagainya. Oh enggak, saya enggak ngomong gitu loh ya. Urusan salah, urusan benar, silahkan yakini ajaran agama kepercayaan masing-masing. Wah, negara ini negara yang bebas. Asal alirannya itu oleh negara dilindungi, saya enggak mungkin tentang aliran-aliran yang seperti itu. Yang saya tentang itu orang yang suka ngelek-ngelek. Mudeng. Yang suka mencaci maki, yang suka menyalahnya, nyalahkan, yang suka mengkafirkan, yang suka membid'ah-bid'ahkan orang lain. Itu yang minta di... Kenapa? Soalnya memecah belah umat Islam. Kalau ada orang, Ustaz, ya, kata guru saya, tahlil itu begini-begini, saya enggak cocok, Ustaz. Monggo. Tidak cocok kan? Monggo, silahkan. Tidak cocok. Boleh orang tidak cocok. Saya misalnya jualan rujak, ada orang yang suka pizza, mau saya larang? Anda. Tapi kalau kemudian di jalan keluar-keluar, ojo mangan rujak, ya Ustaz Novel, ya. Bahaya, racun mati. Itu tak tuntut. Pencemaran nama baik. Fitnah yang keji, jelas tidak berperi kemanusiaan. Hewan saja tidak. Lah terus pria apa? Kemanusiaan Anda, kehewanan Anda, kira-kira apa nih? Kesetanan. Jelas itu. Kenapa? Yang namanya iri, dengki, fitnah, ya. Mengadu domba itu sifat-sifat setan. Hewan itu enggak pernah mengadu domba, diadu domba iya. Makanya judulnya mengadu domba, dombanya diadu. Enggak ada kemudian macan nonton, wedhus pas duo tak nonton gue. Enggak ada. Itu yang ada manusia yang kena penyakit-penyakit setan. Kenapa saya ngomong setegas ini? Biar semuanya paham. Ustadz Novel bin Muhammad Al-Idrus yang dilawan adalah orang-orang yang mencaci maki Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya tidak pernah melawan orang-orang yang punya pandangan berbeda. Yang punya pandangan berbeda, monggo silahkan. Itu urusan Anda dengan kepercayaan Anda. Yang punya agama selain Islam, karep mu'lakum dinukum waliyadin. Tapi kalau ada orang yang menghina keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada orang yang menghina Islam, berhadapan dengan saya. Itu. Masuk gak bisa kita ngambil titik tengah yang jelas. Ini jelas gak ini? Jelas kan? Kalau ini udah jelas, kita itu nanti ngerti. Kita ngerti. Mana nih orang-orang yang akan memporak-porandakan negeri ini? Kelihatan itu. Mau dibawa kemana negeri ini sama orang-orang itu? Akan kelihatan itu. Akan kelihatan. Wah, kalau saya ungkap nanti bahaya. Lebih baik ditutup saja. Rahasia. Rasidho mudeng katanya. Setengah mudeng udah mending. Daripada sama sekali tidak mudeng. Waktu kurang 10 menit. Kurang 10 menit. Para pendengar dimanapun Anda berada di malam hari ini, saya minta SMS tanggapan baik yang pro maupun yang kontra. Yang mendengar suara saya yang pro dengan nasihat ini, yang tidak cocok dengan nasihat ini, tolong SMS ke nomor handphone saya, nasihati saya. Nasihati. Ya, tolong saya nasihati. Tunjukkan di mana salahnya ucapan saya. Tunjukkan di mana salahnya ucapan saya. Kalau memang benar-benar salah, pasti akan saya perbaiki. Asik enggak? Asik. 0821 3638 4090. 0821 3638 4090. Sekali lagi 0821 3638 4090. Berapa? 90. Iya. Jangan telpon, SMS saja. Kadang ada yang telpon, miss call. Saya itu paling repot kalau udah Hidayah FM siaran ulang ceramah saya. Itu pagi atau siang atau apa ngerti telpon ning cuman miss call terus ya. Akhirnya banyak telpon yang tidak saya angkat. Banyak SMS yang belum sempat saya balas gara-gara apa? Gara-gara saya kira itu dari pendengar Al-Hidayah FM yang lagi dengar siaran ulang. Gitu loh Pak Sony. Makanya kadang Pak Sony telepon kok gak diangkat-angkat gitu. Jangan-jangan ini juga dengarkan siaran ulang. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala. Kenapa saya malam hari ini mengatakan tegas begini ya. Biar tidak berlarut-larut. Ya biar tidak berlarut-larut. Sudah saatnya Ahlus Sunnah wal Jamaah betul-betul mengkaji cara-cara sholat yang benar. Doa kunut, wong NU kok subuh ora kunut, imam masjid-masjid NU, imame NU kok ora kunut. Ngisin-ngisini. Pernah paham? Jadi sekarang dimanapun yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, madhabnya Syafi'i, belajar doa kunut. Kalau sholat subuh di masjid manapun jadi imam, bacalah kunut. Yang tidak mau, gak usah ikut kunut, suruh diem saja. Enggak apa-apa, diam kan enggak batal sholatnya. Seperti di Masjid Jami Assegaf. Imamnya kunut, makmumnya kunut. Kalau ada makmum yang madhabnya lain tidak kunut, ya mereka tidak kunut, diam. Tapi enggak jadi masalah. Wong judulnya tidak, terus kira kunut, ngerokok. Enggak begitu. Enggak pernah. Kamu enggak kunut, oh madhabmu lain. Semoga kita sama-sama masuk surga. Enak? Enak. Cuman kita tunjukkan nih amalan. Ahlus sunnah wal jamaah, madhab Syafi'i biar ngerti. Kalau subuh ada doaku, kunut. Makanya imam masjid Nahdlatul Ulama atau imam masjid Ahlus Sunnah wal Jamaah dimanapun yang dengar suara saya malam hari ini, kalau belum hafal doa kunut, monggo diapalkan. Ya, harap dia diapalkan dan segera dipraktekan besok pagi. Maksudnya saya nyindir beliau juga. Kok enggak paham? Saya tuh kalau ceramah enggak pakai tedeh ngaleng-ngaleng, monggo. Ya bui kaya. Percuma, gitu, ceramah di sana, ceramah di sini, ya. Gembar-gembar di sana, gembar-gembar di sini. Ikuti ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kembali pada Imam Syafi'i. Imam Syafi'i ngajarkan subuh kunut ratau ditiru. Katanya menjaga hati yang lain. Justru itu enggak menjaga. Justru itu mengatakan seakan-akan yang kunut sama yang enggak kunut berbeda. Buat saya, yang kunut dan tidak kunut adalah sama. Makanya kalau saya kunut, saya tidak merasa risih dengan yang tidak kunut. Saya hargai. Kamu enggak kunut punya ajaran, oke, selesai. Betul enggak? Iya. Nyantai. Kenapa dibuat bermusuhan? Bukan bermusuhan, tapi kita harus menerapkan ajaran ulama dengan benar. Nih realnya, ajaran guru saya pakai kunut. So, saya imamnya, saya pakai kunut. Kalau saya makmumnya, silahkan sesuai imamnya. Bukan untuk bermusuhan, murni menjalankan syariat sesuai tuntunan para ulama. Ulama sesuai Al-Quran, sesuai dengan hadis. Ustaz, kok bisa yang satu pakai kunut, yang satu kok enggak pakai kunut? Lawang bandaranya beda. Pulnya beda, mau ke Jakarta ada yang lewat Magelang. Kok enggak lewat Solo Tigo? Ya langsung kok kemana itu? Bawen. Kenapa? Lawang saya berangkatnya dari Magelang, ya mestinya ya langsung ke Bawen. Kalau saya balik Solo Tigo muter. Paham? Ya, yang dari apa namanya? Solo ya, lewat Solo Tigo. Kok di sini macet? Kenapa gitu ya? Kenapa di sini ada macet? Iya, memang kalau daerah Boyolali Solo Tigo itu agak macet, cuman jalannya lebih aman, lebih nyaman. Yang lewat Magelang enggak begitu macet, tetapi itu pegunungan berkelak kelok. Jadi semuanya sama, enggak ada yang berbeda. Ora cross sing teko Magelang mah itu. Wah, nang Jakarta kok lewat Solo Tigo, ora bener kowe. Yang dari Solo wae Jakarta kok lewat Magelang Bawen ora bener kowe. Loro-loro padha ora bener. Supir bisnya ngakak. Alah, itu supir kok kemaken. Paham enggak? Alhamdulillah, time is waktu sudah habis. Lanjutannya ora mudeng bahasa Inggris e. Waktunya sudah habis. Cuman kurang 6 menit. Sampai saat ini yang saya sampaikan cukup jelas atau tidak jelas? Jelas. Ya. Saya memprovokasi atau justru memberikan garis yang jelas? Garis yang jelas. Saya mengajak Anda musuhi orang lain atau justru menyayangi orang lain? Menyayangi orang lain. Saya mengajak Anda untuk menghormati yang berbeda atau mencaci yang berbeda? Menghormati yang berbeda. Yang saya ajak untuk kita lawan dan untuk kita sadarkan, jangan sampai memfitnah yang berbeda-beda menjadi berkelahi siapa? Yang suka mencaci dan suka memaki. Jumlahnya banyak atau sedikit? Akeh ki yo piro? Banyak atau sedikit? Yang ngomong banyak angkat tangan. Sedikit Pak Suni, katanya sedikit, bukan saya, ini jamaah yang ngomong. Sedikit, dari persentase jelas itu sedikit jumlahnya. Jumlahnya enggak banyak, makanya jangan habiskan energi untuk melawan orang-orang tersebut. Nah terus bagaimana langkahnya? Mulai saat ini langkah perjuangan harus kita satukan. Saat ini kita godok ahlu sunnah wal jamaah untuk mengamalkan amalannya. Makanya setiap orang yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah, belajar kunut. Setiap orang yang ngaku ahlu sunnah wal jamaah, jadikan doyan solawat di rumahnya. Ajarkan kepada anaknya, mau keluar solawat, mau duduk solawat, mau makan baca doa, awali dengan solawat. Terus amalan ahlu sunnah wal jamaah dijalankan. Otomatis nanti yang model begitu akan... Saya mau nanya, ini contoh sederhana saja. Pak Sony, RT RW berapa di situ? Alamat. Hah? Alamatnya? Made Gondo, RT 4 RW 2. Madu atau Made? Coba diumumkan. Made Gondo. RT 2 RW 4. Yang satu RT dan satu RW dengan Pak Sony di sini angkat tangan. Coba anak EDW. Bener, memang bener ya. Tapi anak EDW. Coba angkat tangan, saya ingin tahu. Coba angkat tangan. Ya, kalau itu memang rekan satu partner beliau. Ada yang lain? Coba di sini yang satu RT atau satu RW coba angkat tangan. Yang satu RT, yang kumpulan, yang datang majelis ini yang rombongan siapa? Rombongan satu wilayah. Hah? Berapa orang? Berempat. Rumahnya beda-beda. Saya mau nanya, misalkan dibuat maulid keliling, seminggu sekali baca maulid maghrib sampai isya, dengan empat orang itu ngajak dua tiga orang, bisa jalan gak? Maulid misalnya duduk bareng solawatan tok udah gitu, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rampung makan malam bareng pitik goreng, bisa gak? Bisa kan? Seminggu sekali. Itu hasilnya apa? Silaturahim terjaga. Keakraban terjadi. Amalan ahlu sunnah wal jamaah hidup di setiap RT. Sekarang zamannya, bukan zamannya kita kumpulkan orang di lapangan. Zamannya kita kumpulkan ahlu sunnah wal jamaah di setiap RT. Keliling dari rumah ke rumah. Sehingga kalau masuk satu RT, wilayah ahlu sunnah wal jamaah. Asik. Ya kan? Masuk RT yang situ. Berisak kono solawat. Yang habis isak sana, oh tahlilan. Yang di sana ternyata, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Wah, dengan aneka ragam. Padahal cuma tiga orang. La ilaha illallah yang getarkan satu kampung. Hidup gak kira-kira? Hidup. Kelihatan gak usah banyak ngomong. Gak usah banyak apa. Jangan jadi NATO. No action, talk only. Eh, keren. Orang mudeng. NATO. No action, talk only. And no artinya tidak. Action tidak ada. Aksi, talk only. Cuman pandai bicara. Apa bu? Artinya omong doang. Ya. Cuman omong doang. Sekarang saatnya gerak. Buat majelis-majelis sebanyak mungkin setiap RT. Baru nanti itu setiap RT, biasanya kalau korwil kan koordinasi wilayah, satu wilayah. Gak bisa banyak. Tapi kalau setiap RT udah jalan, nanti korwil tinggal ngomong, kelurahan ini, RT sekian, RW sekian, Selasa, malam, Rabu, kumpul di Solo Baru, satu Sukarjo. Wah, wes. Udah selapan sekali kumpul. Cukup selapan sekali. Selebihnya itu majlis di rumah masing-masing giliran. Jumat ini atau malam Jumat ini atau Kamis ini atau hari Sabtu atau apa keliling. Dari rumah ke rumah. Makanya saya bilang sama Pak Sony. Pak Sony kalau masih ingat. Waktu Ramadan buka bersama di rumah panjenengan tuh. Masih ingat gak? Pak Imam mau nanya. Kalau Ramadan beliau kalau sore buat buka bersama. Seminggu sekali. Kapan dibuatnya itu? Tiap minggu. Gak cuma Ramadan. Coba ditanyakan beliau. Kata beliau, Beb, nanti kalau rumah saya udah jadi yang baru, Beb. Ketawa nih Pak Sony. Saya diundang buka bersama di kampung beliau. Satu kampung ini. Masya Allah, bagi bareng, sinoman bareng. Masaknya udah disiapkan sama tim. Ada yang masak itu bareng. Satu kampung buka bersama, sholat bersama. Bukan di masjid ini ya. Saya gak ngomong di masjid, di rumah ini kan. Bersama, indah gak itu? Indah. Nah kalau panjenengan bisa buat satu RW atau satu RT seperti itu. Misalnya 10 hari sekali atau seminggu sekali atau dua minggu sekali munculkan amalan ahlu sunnah wal jamaah, kira-kira yang aneh-aneh itu akan tersingkir enggak? Saya punya satu teori begini. Terakhir. Tuh, jalan Solo Baru. Ya. Ada orang naik motor. Trek-trekan gitu. Jengkelin enggak? Terus diangkat ke weng gitu kan. Mesti kan dongake gek dilosor gitu kan. Walah kemaken ya kan? Kemaken. Kan yang dilosor, papa. Ya kan? Ibu. Kalau udah jatuh seperti itu. Kalau belum jatuh weng. Betul. Enggak semuanya. Tapi kan begitu. Kalau ada yang seperti itu, cara nyingkirkannya itu gampang. panjenengan bawa mobil 20 jalan jejer. Enggak usah pakai apa, jalan terus. Enggak usah ngebel, enggak usah apa, enggak usah kebut. Santai, minggir mboten. Minggir, enggak minggir tabrak loh. Pasti akan minggir. Nunggu nih mobil, habis sama. Tuh orangnya enggak banyak. Buat kegiatan yang banyak ibarat mobil jalan terus. Enggak punya kesempatan kapan mandek ora tahu mandek. Ono meneh, ono meneh, ono meneh. Akhirnya tersingkir dengan sendirinya, pindah, cari tempat lah lain. Buat trek-trekan, wah di sini udah ramai mobil, enggak nyaman. Cari tempat lah, tempat lain. Tempat lain ternyata di sana pasang truk. Bukan mobil, truk. Enggak usah pakai kekerasan, enggak usah pakai apa. Truknya suruh jalan sini, truk pasir lewat sini. Yo, coba ngeyel karo Pak supir truk pasir kalau berani ayel-ayelan sama mereka. Ya kan? Nyantai gitu. Akhirnya nyingkir lah lagi. Terakhir pindah tengah alas. Monggo kerso, urusan macan di sana. Paham maksud saya? Ya. Coba saya pengen bacakan sedikit SMS yang masuk, ya. Sebelah ini SMS-nya, nggak habis-habis. Ya, banyak sekali. Boleh bacakan sedikit, biar tahu yang di sini tanggapan dari yang di luar sih, sini. Termasuk saya pengen tahu. Assalamualaikum Habib dari Abdul Hakim di Suruh. Saya setuju sekali dengan penjelasan Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kemudian assalamualaikum, wah salam terus gitu ya. Jawabannya waalaikumsalam untuk semua yang ngasih salam. Saya setuju Beb dengan komitmen Habib tentang kekokohan untuk melawan oknum alirannya anti ulama. Bagus nih kalimatnya nih ya. Oknum. Ya, berarti kan tidak semua yang berbeda itu melawan ulama. Memang benar. Ya, saya tidak mengatakan kemudian wes pokoknya sing ra gelem tahlilan rokok, enggak pernah kan? Enggak ada gitu. Sama sekali tidak, enggak ada. Yang jengkelin itu ya, sudah apa orang yang dia punya keyakinan, orang yang suka tahlilan tempatnya neraka, kemudian meneraka-nerakakan orang yang suka tahlilan, kemudian ngelarang-larang orang tahlilan. Yang begini namanya oknum anti ulama. Jadinya apa itu? Oak. Oak gitu. Naam. Ini ya, pokoknya ini SMS banyak sekali. Saya bacakan agar tahu ya. Biar kita mengerti, acak saja. Ini soalnya nomornya macam-macam, ada yang simpati, ada yang ipti dan tuh. Ada yang buat Pak Sony enggak saya bacakan. Yang buat saya aja Pak Sony ya. Nanti saya kalah saing sama Pak Sony. Ini dari Klaten, Lereng Merapi. Ya. Apa yang tadi sampaikan sangat membantu untuk membuat kemantapan hati kami dalam mengikuti ajaran yang benar. Alhamdulillah. Assalamualaikum, tegas, jelas, cocok banget gitu ya. Wih, udah naik lagi ke atas. Rasanya pengen mondok di rumah panjenengan. Oh, jangan nanti sakit. Mondok di rumah saya sakit. Ya, saya itu justru susah ditemui di rumah karena saya sukanya keluyuran. Di rumah saya ikut aja pengajian setiap Jumat malam. Jumat malam Sabtu jam 8 malam. Kalau memang repot silakan setel 107.6 Al-Hidayah FM. Udah nyantai. Enak sekarang zaman teknologi ya. Naam. Di Jerman. Wah, dari Jerman nih. Jejere Sleman. Ya. Maju terus, pantang mundur. Ya, ini memang lucu-lucu nih yang SMS nih ya. Dari Jerman gitu ya. Jejere Sleman. Ya, ini alhamdulillah udah banyak mendapat pencerahan. Masih ada yang telepon, jangan telepon, nanti enggak bisa saya jawab. Assalamualaikum, ceramahnya baik, jelas dan tegas. Kita harus tegas dan berani karena benar. Tapi Habib siap resiko pada yang tidak suka dari Kebumen di Jaten ya. Habib siap resiko pada yang tidak suka. Ya Rabbana ya Karim. Resikonya apa toh? Kalau ada orang enggak suka tuh resikonya apa? dipaido, apalagi dicaci, apalagi dimaki, apalagi pol apa? Pol mati. Betul enggak? Pol mah mati. Kalau mati terus kemana? Surga kan insyaallah. Oh, aliran yasinan, talilan, selawatan gitu ya. Ya terus kira-kira sing diwedeni apa meneh? Gitu aja kok repot kata Gus Dur. Ya, gitu aja kok repot. Saya prasangka baik kepada semua umat Islam, ya. Saya prasangka baik kepada semua umat Islam. Kalau sampai ada yang berniat mencelakai ulama atau mubaligh atau ustaz atau kiai jenis apapun kiai dan ulamanya gitu kan ya. Maka ini termasuk orang-orang yang anti Islam. Pasti itu musuhnya seluruh umat Islam. Jadi nyantai saja. Gitu aja kok repot. Ya. Wah, handphone saya hang ini. Kebanyakan SMS. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, terakhir nih ya, saya mau pilihkan acak satu lagi terakhir. Ini sodakta ya Habib. Wah, ini kalimatnya kalimat macan. Benar kamu wahai Habib. Saya pasang badan buat panjenengan. Mau dipasang di mana? Bingung nih, pasang di mana? Iya. Siap. Ini dari apa namanya? Kartosuro ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, ini yang saya ajak semuanya. Saya kemarin di Malang, alhamdulillah di depan kurang lebih 20 ribu jamaah, disiarkan live juga TV Batu. Saya serukan pada kiai semuanya dan semua habaib di Malang dan sekitarnya, saya minta saat ini sadar akan bahayanya orang-orang yang suka mencaci maki muslim yang lain. Ini pasti bukan orang Islam yang benar. Karena kalau orang Islam benar, pasti diajari gurunya untuk menghormati perbedaan yang ada. Jangan mencaci, jangan memaki. Ini provokasi yang akan merusak umat Islam. Makanya yang seperti ini harus dibasmi. Loh, cuman basmi itu pakai ilmu. Bukan basmi yang gue pentungan, ngawur. Jangan. Jangan pakai apa-apa, tapi pakai ilmu. Caranya bagaimana? Jelaskan masyarakat akan bahaya demam berdarah, kasih tahu. Jangan apa namanya nguras kamar mandinya kelamaan yang sering dikuras, kemudian dikasih itu juga antiseptik. Jangan menaruh air sembarangan sampai air timbul jentik. Caranya begitu. Jangan biarkan keluarga kita kumpul sama orang yang enggak cetol lama-lama bahaya. Setuju? Terima kasih banyak. Waktu dan tempat selebihnya saya kembalikan kepada pembawa acara. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.